Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman mazidah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk bersegera kepada kebaikan, untuk bahkan berlomba-lomba dalam meraih pahala dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang lebarnya adalah selebar langit dan bumi. Yang surga tersebut dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk al-musara'ah ila maghfiratihi wa idraki jannatihi. Untuk bersegera menuju ampunan Allah dan surga Allah. Bagaimana itu? Seorang meraih ampunan Allah, seorang mendapatkan surga Allah, tentunya dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah SWT. Dalam segala kondisi dan keadaan. Disebutkan di sini barakallahu fikum wasari'u. Bersegeralah kalian. Karena seorang ketika dia menunda-nunda kebaikan, di saat kesempatan itu ada, ulama menyebutkan ada beberapa madarat, ada beberapa kendala. Di saat seorang itu memiliki kesempatan untuk berbuat kebaikan, tapi justru dia menunda-nunda, setidaknya ada tiga hal yang membahayakan. Yang pertama, tugas akan bertumpuk-tumpuk. Sekarang ada kesempatan untuk berbuat baik, kemudian kita menunda, ah nanti sore, ah besok. Sementara nanti sore atau besok itu juga ada tugas yang lain. Ketika tugas yang kemarin, yang tadi belum terselesaikan, kemudian ya datang lagi tugas, tentu akan bertumpuk-tumpuk. Akan bertumpuk-tumpuk tugas yang andai kata seorang akan menjalankan semuanya, hasilnya tidak maksimal. Hasil tidak ya maksimal. Itu madarat yang pertama. Yang kedua, ketika seorang memiliki kesempatan untuk berbuat kebaikan, kemudian dia menunda-nunda, ah nanti sore, ah besok. Apakah ada jaminan tekad untuk melakukan kebaikan itu seperti sekarang ketika kesempatan ada? Sekarang seorang punya tekad untuk melakukan kebaikan, kesempatan ada, kemudian dia apa? Menunda-nunda, bisa jadi nanti sore atau besok, semangatnya sudah kendur. kesemangatannya sudah apa? Luntur. Orang kalau semangatnya sudah luntur, bagaimana dia akan melaksanakan kebaikan? Itu madarat yang kedua. Madarat yang ketiga yang na'udzubillah lebih parah. Di saat seorang ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, kemudian dia menunda-nunda, apakah ada jaminan umur dia akan sampai kepada waktu yang dia harapkan akan bisa melakukannya? Umur tidak ada yang tahu sampai di mana ajal seorang. Dan di antara senjata iblis yang dengan senjata itu bisa menikam manusia adalah senjata at-taswifu. At-taswifu itu artinya saufa'ah, nantilah. Ya. Nanti ngemben, ya kan? Berkata Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu, at-taswifu jundun min junudi iblis azim. Talama khudi'a bihi. At-taswif itu sikap menunda-nunda kebaikan. Nanti ah, nanti. Ini adalah tentara dari tentara iblis yang besar. Banyak orang tertipu dengan ya kata at-taswif ini, yaitu nantilah, ya. Saufa. Saufa itu ya masuk pada fi'il mudhari. Saufa af'alu. Ya nanti saya akan berbuat nanti. Ini adalah salah satu senjata atau tentara iblis yang diturunkan di muka bumi yang dengannya banyak manusia tertipu. Ingat ya, ketika ada kebaikan, kemudian kita ada kesempatan, kemudian kita menunda-nunda kesempatan itu, setidaknya ada tiga madorot. Yang pertama, tugas akan bertumpuk-tumpuk. Kalau tugas bertumpuk-tumpuk, kita tidak akan bisa menjalankan semuanya dengan baik. Yang kedua, dengan kita menunda-nunda bisa jadi semangat kita sudah luntur, niat kita sudah tidak seperti awal. Yang ketiga, bisa jadi kemudian kematian datang sementara apa yang kita ya tunda-tunda tadi tidak bisa kita jalankan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum isnatan, ittiba'ul hawa wa tulul amal. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq, wa amma tulul amal fayansa al-akhirah. Sesungguhnya kata Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah dua hal. Dan kekhawatiran orang soleh itu adalah landasannya. Kekhawatiran orang soleh berdasarkan pengalaman yang sangat banyak di lapangan. Yang saya khawatirkan atas kalian dua hal, yaitu mengikuti hawa nafsu dan panjangnya angan-angan. Adapun seorang ketika mengikuti hawa nafsu, maka ini akan tercegah dari al-haq. Disinilah rahasia. Kenapa seorang itu terhalangi dari mengikuti kebenaran, ternyata hawa nafsunya yang dijadikan supirnya, hawa nafsunya yang dijadikan penuntunnya. Dengan inilah seorang terhalangi dari al-haq, dari kebenaran. Wa amma tulul amal, adapun panjangnya angan-angan, fayansa atau fayunsal akhirah. Fayunsi al-akhirah, maka akan melupakan akhirat. Ya. Kurang apa salaf kita dalam membimbing umat ini? Kurang apa para pendahulu kita untuk mengarahkan kita agar menjadi orang-orang yang baik, agar menjadi orang yang selamat. Mereka adalah orang yang sayang kepada masyarakat, kepada umat ini. Nasihat-nasihat mereka kemukakan demi kebaikan umat. Namun sayang, seribu sayang, banyak dari kita tidak mengindahkan nasihat mereka dan belas kasihan mereka. Apa yang mau dikata? Para salaf umat ini begitu sayangnya kepada umat ini, namun perlakuan sebagian umat ini ya tidak mau tahu terhadap belas kasihan mereka. Di sini Allah mengatakan wasari'u ila mafirati mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Ya akhi, kita ini tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Yang kalau muka kita penuh dengan lumpur, malulah kita bertemu dengan orang. Lalu seperti apa kalau hati itu telah gelap, hitam dengan kemaksiatan? Apa kita tidak malu dengan Allah? Wa husila ma fis sudur. Nanti di yaumul kiamah, apa yang tersimpan dalam dada ini akan ditampilkan semuanya. Apa salah tidak malu jika catatan amalnya berisikan kejelekan? Di hadapan manusia, di hadapan Allah, nanti di yaumul kiamah adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam sehari tidak kurang dari istighfar dan tobat min sab'ina marrah. Dari 70 kali. Tidak kurang dari 70 kali. Perbanyak kita istighfar, perbanyak kita minta ampun pada Allah. Kalau Rasul kita yang sudah dijamin surga itu saja yuksir minal istighfar wa taubah. Memperbanyak dari istighfar, memperbanyak dari taubatlah kita ini. Apa ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan surga yang luasnya, yang lebarnya, artinya luasnya adalah seluas langit dan bumi. Surga bertingkat-tingkat. Surga sangat luas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan dengan para sahabat, Rasul mengatakan qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Berdirilah kalian menuju surga yang luasnya adalah seluas langit-langit dan bumi. Ketika Rasul menyampaikan seperti itu di saat dua pasukan telah bertemu, ada seorang sahabat bernama Umair ibn al-Humam al-Ansari mengatakan, ya Rasulullah, jannah arduha samawat wal ard, bakhin. Ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi, bagus. Kata Rasul, kenapa aku mengatakan bakhin? Bagus. Kata Umair ibn al-Humam, tidak ada wahai Rasulullah kecuali saya berharap semoga saya termasuk orang yang masuk dalam surga. Kata Rasulullah, kamu termasuk. Ketika perang telah berkecamuk, senjata-senjata lawan ya berkelebatan, Umair bin Humam yang waktu itu dijanjikan surga, di tangannya ada beberapa buah korma yang sedang dia makan. Kata dia, kalau saya hidup atau kalau saya ingin masuk dalam sorga, harus menghabiskan korma-korma ini terlalu lama saya hidup di dunia. Dia pun melemparkan korma yang di tangannya, faqatala faqutil. Dia pun maju ke depan, membelah barisan musuh dan terbunuh syahid. Lihat ya akhi, barakallahu fikum. Rasulullah tidak menjanjikan dunia, tidak menjanjikan harta, wala pangkat, wala kedudukan, yang Rasulullah janjikan adalah jannah, surga. Dengannya mentalitas para sahabat terangkat, kesemangatan mereka kemudian terpatri. Seperti itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam memberi motivasi, dorongan kepada para sahabat, surga dan surga. Sehingga terlalu rendah. Kalau sebuah lembaga pendidikan yang orientasinya hanya dunia dan dunia, nah nanti anak saya masuk pondok pesantren, gak bisa jadi pegawai, gak bisa jadi ini, terlalu rendah kalau seperti itu. Dunia itu rendah. Ya. Rasul bayangkan. Ya, memberi semangat para sahabat. Memotivasi mereka. Bijannatin arduha samawati wal ard. Dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masyiral muslimin rahimakumullah. Surga yang luas, yang penuh dengan kenikmatan, tidaklah didapat hanya dengan angan-angan. Allah mengatakan u'iddat lil muttaqin. Surga sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini ada faedah min aqidati ahli sunnati wal jamaah. Termasuk dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa mereka mengatakan al jannatu wan nar mawjudatanil an makhluqatan. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada dan dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada. Di antaranya ayat ini. Kata u'iddat, itu kan fi'il madhi. Sudah dipersiapkan, ini fi'il madhi. Sudah dipersiapkan. Dan fi'il madhi menunjukkan sesuatu sudah lampau, berarti surga dan neraka sudah ada. Kalau ada yang bertanya, surga dan neraka ada, padahal ya penghuninya kan nanti yaumul qiyamah. Ya. Terus apa faedahnya Allah mencipta surga dan neraka sekarang, penghuninya itu nanti yaumul qiyamah? Kita katakan Allah tidak digugat tentang apa yang Allah putuskan. Tapi kita justru yang ditanya tentang apa yang kita lakukan. Kalau kita enggak ngerti hikmah kenapa Allah sudah mencipta surga dan neraka sekarang, itu justru bukti bahwa kita ini lemah di hadapan kekuasaan Allah. Kita ini lemah di hadapan kekuasaan Allah sampai kita enggak ngerti apa ya hikmahnya. Kalau kita enggak ngerti, jangan kita mengingkari. Justru kita mengaca diri kita bahwa kita ini lemah di hadapan apa? Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wah, terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada. Di antaranya adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan wa ghuliqat abwabun niran. Jika Ramadan telah datang, maka dibuka pintu-pintu sorga dan ditutup pintu-pintu neraka. Bukti bahwa sorga dan neraka sudah ada. Iya, ketika Rasul alaihi assalatu wassalam salat gerhana dengan para sahabat, tiba-tiba Rasul maju seolah-olah ingin mengambil sesuatu. Tapi tidak berapa lama Rasul pun mundur ketakutan. Selesai dari sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi anda ketika sholat, anda maju seolah-olah anda ingin mengambil sesuatu, kemudian anda tidak berapa lama mundur kayak ketakutan, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tadi diperlihatkan kepadaku surga. Dan aku melihat setangkai dari anggur, dan saya maju akan mengambilnya namun tidak kena. Seandainya itu kena, maka akan terus kalian makan darinya selama dunia ini ada. Karena anggur surga itu, ya buah-buah surga kan Allah katakan la maqtu'atin wala mamnu'ah. Enggak ada putus-putusnya. Dipetik muncul lagi, dipetik muncul lagi. Kayak di dunia. Ya. kita punya pohon mangga, kebun mangga, ya pas ya panen raya kita petik, ya kita nunggu ya, setahun atau setengah tahun ya, nunggu, enggak langsung muncul. Amal jannah ada masyarga, buah-buahan yang dipetik langsung keluar muncul dalam keadaan siap untuk dikonsumsi, siap untuk dimakan. Kemudian adapun saya mundur, diperlihatkan kepada kau neraka. Yang jelas bahwa banyak dalil yang menunjukkan bahwa surga dan neraka itu dicipta dan sekarang sudah ada. Wa'iddat lil muttaqin, surga yang luasnya seluas langit dan bumi Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga tidak didapat dengan angan-angan. Ya, tidak ada seperti surga. Orang yang ngarep-arep surga, kok malah tidur. Gak ada seperti neraka. Orang yang takut dari api neraka, ya kok lalai. Orang ketika mengharapkan surga, harapan ini jangan hanya sebatas angan-angan. Angan-angan ini diteruskan dengan perbuatan yang mengantarkan kepada surga Allah SWT. Kemudian Allah sebutkan sifat al-muttaqin. Sifat orang-orang yang bertakwa itu seperti apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra' wal-kaadhimina al-ghayza wal-'aafina 'anin-naas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang mereka berinfak, membelanjakan hartanya untuk kebaikan. Fis-sarra'i wadh-dharra', dalam kondisi senang atau dalam kondisi sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mereka menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ini diantara sifat al-muttaqin. Orang-orang yang tidak pelit dengan hartanya. Orang-orang yang mereka tahu bahwa harta yang didapat adalah nikmat dari Allah SWT. Allah SWT mengatakan, "Wama bikum min nikmatin faminallah." Apapun nikmat yang kalian terima, itu datangnya dari Allah SWT. Orang-orang yang mereka senantiasa menginfakkan hartanya untuk jalan-jalan kebaikan. Untuk orang-orang yang membutuhkan. Baik dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang. Ya, di antara doa dipanjatkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, hamba atau aku memohon kepadamu ya Allah, sikap yang lempeng, sikap yang lurus di saat fakir dan di saat kaya. Dan di antara butir-butir baiat sahabat kepada Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam, untuk senantiasa taat ya kepada ya al-haq fil usri wal yusri, di saat ya susah atau mudah. Seperti itu orang yang beriman. Dalam menjalankan ketaatan pada Allah, tidak hanya ketika lapang, tidak hanya ketika sehat, tidak hanya ketika dia itu rezekinya banyak, bahkan ketika dia sakit, ketika dia fakir, ketika dia sendiri, ketika banyak musuh, dia tetap lempeng di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa, mereka senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebaikan. di saat lapang berinfak dengan infak yang besar, di saat sempit berinfak dengan sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah SWT akan menilai keikhlasan. Jangan kemudian, nah saya punya segini, saya punyanya cuma semangkuk ya dari sop kaki ayam, masa saya kasihkan kepada tetangga sedikit. Loh, gak apa-apa. Yang dinilai bukan sedikitnya, yang dinilai ikhlasnya. Kemudian yang dinilai adalah kepedulian kamu terhadap saudara-saudara kamu. Makanya Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau firsina syatin. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun itu sedekah hanya berupa kaki kambing. Kalau kaki dari paha ya mungkin banyak apa? Daging ini dari, maaf, dengkul ke bawah. Ya, sop kaki kambing misalnya. Cuma segini saya berikan, enggak apa-apa. Yang dinilai bukan banyak dan sedikitnya. Yang dinilai adalah apa? Ketulusannya, kemudian kepedulian kamu kepada apa? Saudara-saudara kamu. Ketika Rasulullah SAW datang kepada beliau beberapa orang dari kaum muslimin, pakaian mereka lusuh, kondisi mereka sangat memelas, Rasul pun menganjurkan sahabat untuk membantu mereka sebagai sebuah kesatuan, sebagai sebuah apa namanya, tuntutan ukhuwah, persaudaraan, bahwa kita juga perhatian dengan nasib saudara-saudara kita. Para sahabat, mereka bersegera. Ada dari mereka membawa bahan makanan, ya, dipikul banyak. Ada dari mereka membawa hanya segenggam, ada yang sepotong roti. Dan tentunya dahulu dikatakan al-jud minal mawjud. Al-jud minal mawjud artinya apa? Kedermawanan sesuai dengan keadaan. Al-judu itu kedermawanan, minal mawjud sesuai dengan apa? Yang mawjud, yang ada. Kedermawanan sesuai dengan keadaan. Subhanallah, ketika sahabat mereka bersegera menjalankan perintah Rasul alaihi salatu wassalam, ternyata ada orang-orang yang mulutnya busuk, itu orang-orang munafik, mengomentari para sahabat yang bersegera berinfak. Yang membawa infak yang banyak dituduh oleh orang munafik, ah ini orang riya, pamer supaya dialem, dipuji. Sementara yang membawa sedikit, ya, mereka mengatakan Allah enggak butuh sedekah semasa ya segini. Subhanallah. Banyak dibilang pamer, sedikit dibilang Allah enggak butuh. Lah mereka orang-orang munafik, la qalil wala katsir. Sedikit juga enggak, apalagi banyak. Bisanya cuma ngomentari. Makanya ini diantara ciri-ciri ahlun nifaq. Diantara ciri-ciri orang munafik adalah suka menggembosi orang-orang yang melakukan ketaatan pada Allah SWT. Ini diantara ciri-ciri orang munafik. Diantara ciri-ciri orang munafik adalah orang yang suka gembosi orang-orang yang sedang melakukan ketaatan pada Allah SWT. Gak usah bingung. Mana ya saya, bagaimana cara menandai orang munafik? Gampang, ini diantaranya. Ya, ini diantaranya. Suka gembosi orang yang sedang melakukan kebaikan. Orang yang sedang menjalankan perintah Allah digembosi. Dilecehkan, istihza. Ya, na'udzubillah. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Itu orang-orang yang senantiasa mereka membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya. Fis-sarra'i wadh-dharra. Di saat, ya, senang di saat lapang atau di saat sempit. Seperti itu sifat orang yang bertakwa. Tidak berubah sikap, ya, ketaatan kepada Allah dengan perubahan kondisi. Walaupun berubah dari sisi jumlah mungkin, karena kondisi orang rezekinya luas dengan sempit kan beda. Cuma tekadnya, semangatnya itu gak berubah. Ketika kaya mungkin dia banyak ya infak, ketika fakir dia tidak berinfak, tidak. Orang yang bertakwa senantiasa berinfak. Pada suatu saat ada seorang rawi hadis menyebutkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Saya lupa namanya, Raja bin Abi Raja atau Raja bin Haywa. Ketika menyebutkan hadis, kullu mri'in tahta dhilali sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang nanti pada hari kiamat di bawah iup-iuban dari sedekahnya. Setiap orang nanti pada hari kiamat, ya, akan diberi naungan dari sedekahnya. Artinya orang yang ahli sedekah nanti di yaumul kiamah, di saat matahari didekatkan di kepala manusia, diberi iup-iuban. Dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekahnya. Ketika rawi hadis tadi meriwayatkan hadis ini, la yukhthi'uhu yaumun illa tasaddaqa walau biba salatin. Rawi tadi dalam rangka mengamalkan hadis tadi, setiap hari sedekah walaupun hanya dengan sebiji bawang. Basol, bawang merah. Anda bayangkan bawang merah tidak segini, kalau ada bawang merah yang apa? Dek, ya kan? Bombay atau apa. Tapi andai kata bisanya cuma bawang merah kecil, lakukan. Rasul mengatakan, la tahkironna milal ma'rufi syai'an. Jangan kamu merendahkan kebaikan sekecil apapun. Seperti itu bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Wal qadimin al ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Siapapun ya yang dibuat marah itu ya pasti murub, ya kan? Marah. Tapi jangan sampai kemarahan ini kemudian muncul dalam ucapan atau dalam perbuatan. Kita menggunakan jurus ngempet. Ya, jurus apa? Ngempet. Siapapun orang yang dibuat marah itu marah. Makanya di sini ya Allah mengatakan wal kadziminal ghaidha, dan orang-orang yang ngempet, orang-orang yang menahan kemarahan. Berarti kan dia marah sebenarnya, itu dia tahan. Tidak diekspresikan dengan ucapan atau perbuatan. Tidak dimunculkan kemarahan tadi dengan ucapan, misalnya omongan-omongan kotor atau perbuatan, misalnya nendang-nendang apa namanya? Ya, pintu, banting-banting piring. Lah, tahan kemarahannya. Orang yang kuat bukan orang yang pandai bergulat. Orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawan, bukan. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Ketika dia marah. Rasul mengatakan laisa asyadid bisura'ah. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat bukan orang yang pandai bergulat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat apa? Marah. Subhanallah. Orang yang mampu menahan amarahnya padahal dia bisa untuk mewujudkan kemarahannya, nanti di yaumul kiamah akan dipanggil oleh Allah. Akan diberi hadiah, diberi keistimewaan luar biasa, dipanggil di hadapan makhluk, disuruh milih bidadari surga mana yang diinginkan. Jadi untuk dapat bidadari surga itu enggak gampang. Untuk dapat surga Allah bukan dengan angan-angan, usaha, tahan hawa nafsu, kekang itu apa, kendali diri. Wal kadziminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan kemarahan. Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk di sisi beliau adalah para ulama dari para sahabat dan para tabi'in, para sahabat, baik mereka anak muda ataupun yang sepuh. Suatu saat ada salah seorang dari famili orang yang dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Umar mengatakan, ini orang yang dekat dengan Umar, seorang alim dari alimnya, kaum muslimin. Waktu itu pamannya minta tolong, kamu kan dekat dengan Khalifah Umar, minta tolong izinkan saya ingin ketemu dengan Khalifah Umar. Kata keponakan, ya akan saya mintakan izin supaya paman bisa masuk. Betul, Khalifah Umar pun mempersilahkan. Ketika orang ini dipersilahkan untuk masuk, ternyata ini orang Badui yang kaku peranginya. Langsung seperti halilintar, ia menyambar. Kata dia, ya Umar, innaka ma tu'tinal jazal wala tahkum bainana bil adl. Wahai Umar, kamu itu kalau ngasih itu sedikit, kalau ngukumi kamu enggak adil. Kalau kamu dibilang seperti itu, ditunjuk-tunjuk kayak gitu kayak apa? Murub ya kan? Umar pun berdiri. Wajar manusia, ya kan? Orang dibilang gitu apa enggak murub? Difitnah kayak gitu. Tunjuk-tunjuk ya kan? Ini keponakannya ngelus dada. Enggak ngerti kalau pamannya mau ngomong kayak gitu loh. Ya kan? Umar ketika dibilang gitu berdiri. Dinasehati oleh orang ini. Ya, oleh keponakan dari orang ini, wahai khalifah. Inna Allah Ta'ala yaqul, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Inna Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, khudil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin wa inna hadha minal jahilin. Wahai khalifah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudil 'afwa, berilah maaf, wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan kepada yang baik, wa'arid anil jahilin, enggak usah dihiraukan orang-orang yang apa? Jahil. Wa inna hadza minal jahilin, dan orang ini termasuk orang yang jahil. Lihat Umar bin Khattab ketika dibacakan ayat langsung tunduk kemudian menahan amarahnya. Seperti ini salaf umat ini. Mereka tunduk dengan nasihat yang datang dari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Umar bin Khattab waqafan, sangat mencocoki apa yang ada dalam Al-Qur'an. Coba kalau kita diperlakukan seperti itu, mungkin kita sudah murub ya kan, kemarahan kita. Tapi Umar bin Khattab ketika dibacakan ayat langsung dia tunduk. Subhanallah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memberi maaf kepada kesalahan manusia, mau memaafkan orang. Kalau ada yang bertanya, lebih tinggi mana kedudukan orang yang menahan kemarahan dengan orang yang memaafkan? Jawabannya, lebih tinggi orang yang memaafkan. Kenapa? Kalau orang menahan kemarahan, dia menahan tapi hatinya dongkol, hatinya rasanya enak ya kan. Kalau memaafkan, dia tidak membalas dan hatinya itu apa? Long, ya. Seolah-olah kayak kentut yang apa namanya lewat gitu aja. Ringan kan? Ya. Dia memaafkan dan dia tidak gubris. Itu lebih mulia daripada kadhimin al-ghayr. Walaupun juga menahan amarah juga bukan hal yang ringan. Selalunya ya kita ingat-ingat kalau kita misalnya mau marah melampiaskan amarah kita. Ingat-ingat hadis yang mengatakan orang yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk mewujudkan kemarahannya, nanti di hari kiamat akan dipanggil di hadapan makhluk, disuruh milih bidadari surga mana yang diinginkan. Hadis seperti ini terpampang supaya kita itu ya bisa menahan amarah kita. Karena orang ketika dibuat marah itu, ya dia marah, dia rasanya kalau belum balas belum puas. Padahal kalau kamu disakiti kemudian kamu itu balas, itu levelnya kamu dengan dia sama. Kamu selevel dengan dia. Dahulu ada seorang mengatakan, "Wa man ya'addul kalba idza 'addo." Tolong coba kamu nilai. Ada orang digigit anjing, dia balas gigit anjing itu. Kira-kira kedudukannya sama enggak? "Wa man ya'addul kalba idza 'addo." Coba kira-kira, ada orang digigit anjing, dikejar anjingnya kemudian dibalas digigit. Kira-kira sama enggak? Sama. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, "Saya perhatikan anjing-anjing buruan yang terlatih." Ibnu Jauzi menyangkut seperti itu, menyebutkan seperti itu. Yang maknanya, saya perhatikan ya, anjing-anjing buruan yang terlatih itu kalau lewat di kampung itu digonggongi sama anjing-anjing kampung. Tapi anjing yang apa buruan ini enggak noleh kepada mereka. Digonggongi kan itu dijahili. Mungkin dalam rasanya saya enggak levelnya kalian. Kalau saya balas menggonggong, ya levelnya apa? Sama, padahal ini anjing terlatih kan punya nilai. Seperti itu barakallahu fikum ya akhi. Tentunya ahlul ilmi wa ahlul iman, jangan sampai mau disamakan dengan ahlu apa? Ya, dengan awamun nas, dengan awamnya orang, dengan orang-orang yang apa? Orang-orang pasaran. Jangan. Lewat. Ya. Ibnu Jauzi, subhanallah, perhatian betul ya. Saya perhatikan anjing buruan yang terlatih, kalau lewat di kampung digonggongi sama anjing-anjing kampung. Tapi dia gak noleh, gak bales. Ya. Itu sebagai pelajaran ya. Artinya mungkin dalam perasaannya, oh saya gak levelnya kalian. Masih ikut menggonggong ya, saya sama levelnya dengan kalian. Walaupun untuk memotivasi ini bukan masalah anjing ya, cuma kalau anjing saja seperti itu loh, apalagi manusia, ya kan, apalagi orang yang beriman. Ya tentu yang mendorong dia adalah ayat-ayat Allah, surga Allah, janji-janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu saat ada seorang pembantu, seorang pelayan, membawa sesuatu jatuh makanannya, ya, dimarah oleh tuannya. Dimarah oleh tuannya. Maka sang pembantu atau budak tadi membacakan ayat ini, "Wal kadhiminal ghaidha." Orang-orang yang menahan amarahnya. Apa kata tuannya? "Kadhumtu." Ya, saya tahan kemarahan saya. Kemudian sang budak meneruskan ayatnya. Ya. "Wal 'afina 'anil nas." Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang, kata tuannya, "Ya, kamu saya maafkan." Kemudian dia melanjutkan, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Apa kata tuannya? "Anta hurrun di wajillah." Kamu tak merdekakan. Bayangkan, ini urutan dari ayat bagus sekali. Ada kisah, ya, seorang pembantu, seorang budak membawa sesuatu atau makanan untuk tuannya, jatuh, kemudian dimarah oleh tuannya, kemudian sang budak tadi membacakan ayat. Lah kalau budak di zaman itu bisa dalil, kayak apa kalau yang bukan budak? Di istana Harun ar-Rasyid, setiap malam sekian banyak dari budak-budak itu mereka ya membaca Al-Quran. Kalau orang dari kejauhan kayak ada suara lebah. Lah kalau para budak-budaknya di zaman itu mereka adalah ahlu tilawah, ahlul kiroah, kayak apa orang merdekanya? Rindu ya kita dengan ayyamu salaf. Rindu ya kita dengan zaman-zaman keemasan di saat Alkitab dan Sunnah yang menjadi pijakan hidup, yang menjadi landasan hidup. Ketika ridho Allah Subhanahu wa taala yang selalu terpampang di benak mereka, di hadapan wajah mereka, sampai budak-budak pun pintar dalil, sampai budak-budak pun mereka itu ahli tilawah dan ahli qiraah. Tidak heran kalau banyak dari ulama tabi'in yang ternyata mereka itu berasal dari keluarga budak. Bayangkan, ulama-ulama tabi'in banyak dari mereka yang berasal dari keluarga budak. Jadi jangan seorang berkecil hati, jangan orang kemudian pesimis, ah, saya orang Purbalingga, apa bisa menjadi seorang ahli hadis? Bisa-bisa saja. Asy-Syaikh Al-Albani orang mana? Orang Eropa. Bahasanya bukan bahasa Arab, keluarganya keluarga orang Eropa, tapi bagaimana menjadi seorang ahli hadis? Yang namanya kebaikan dari Allah itu tidak terbatas untuk orang Arab. Asal orang mau tawakal dan isti'anah billah, meminta bantuan kepada Allah, insyaAllah Allah akan wujudkan. Surga Allah itu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Kebaikan sangat luas asalkan orang mau melakukannya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menunjukkan sifat mahabbah bagi Allah, bahwa Allah SWT memiliki sifat cinta, tentunya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah SWT. Terus apalagi sifat orang-orang yang bertakwa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang mereka apabila melakukan kekejian, fahisyah kata ulama adalah dosa yang kejelekannya nemen. Contohnya adalah ya membunuh, berzina, ini termasuk fahisyah. Yang kejelekannya itu keterlaluan lah. Ya, membunuh, berzina, ya. Ini termasuk fahisyah. Dan orang-orang yang apabila melakukan kekejian atau mereka mendolimi diri mereka. Bagaimana seorang dikatakan mendolimi dirinya? Dengan meninggalkan perintah atau menerjang larangan. Kalau itu terjadi pada diri mereka, ada perintah agama yang ternyata diremehkan, ada larangan agama yang justru diterjang, dzakarullah, mereka ingat pada Allah. Dengan ingat pada Allah, kemudian mereka mengaca diri, ya mereka ya kemudian introspeksi diri, fastaghfaru lidzunubihim, mereka pun meminta ampun terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa selain dari Allah? Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Disinilah pentingnya istighfar. Dan orang-orang salih yang sebelum kita, mereka menggabungkan antara semangat dalam ibadah dengan istighfar. Allah SWT sebutkan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang salih yang mereka akan mewarisi sorga, yang mereka akan mendapatkan sorga Allah, dahulu mereka sedikit tidur malamnya. Artinya mereka melewati malam-malam yang indah dengan ibadah, malam-malam yang indah dengan ketaatan kepada Allah. Di saat umumnya orang terlelap dalam tidurnya, kemudian mereka mengakhiri ibadahnya dengan istighfar. Di waktu sahur, di akhir malam, mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Kalau ada yang bertanya, loh kok minta ampun? Mereka akan melewati malam-malam yang indah dengan ibadah, kok malah istighfar? Jawabannya, orang-orang yang solih selalu merasa bahwa mereka belumlah melaksanakan ketaatan dengan sempurna. Mereka selalu merasa belum ya seperti yang diinginkan oleh Allah. Ini orang yang baik. Beda dengan orang munafik, orang yang jelek, menggabungkan antara jeleknya amalan dengan tingginya apa? Cita-cita. Amalannya nol tapi cita-citanya setinggi langit. Ini orang jelek. Adapun orang yang baik, mereka banyak berbuat tapi mereka pun takut kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidaklah terus-menerus melakukan kejelekan dalam keadaan mereka itu tahu. Ngerti kalau dirinya salah, ngakui saja salah. Orang yang ngakui salah itu bukan orang yang hina. Orang ketika dia mengakui salah adalah sebuah kemuliaan. Jangan karena kita yang menjaga harga diri, kemudian agama kita jadi hancur. Apatah arti harga diri kita? Kalau memang kita salah, katakan, oh ya saya salah, saya bertobat. Saya salah memahami, saya salah dalam, saya bertobat kepada Allah. Ini orang yang gentle. Ini seorang mukmin yang baik. Dahulu dikatakan, ar-ruju'u ilal haqqi fadilah. Rujuk kepada al-haq, kembali kepada kebenaran adalah sebuah kemuliaan. Adapun orang ingin mempertahankan dirinya, harga dirinya, harga diri kamu seberapa? Kamu di dunia ya mungkin terhormat hanya sesaat, namun kamu akan menanggung derita di yaumul kiamah selama-lamanya. Mau seperti itu? Dan orang ketika dia kembali kepada jalur kebenaran, walaupun awalnya mungkin berat, tobat itu berat, mengakui salah itu berat, tapi ujung-ujungnya adalah ya kebaikan. Dahulu dikatakan as-sidqu manjatun, kejujuran itu menyelamatkan. Kemudian barakallahu fikum, apa di antara nikmat surga tersebut? Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di banyak ayat-ayatnya bentuk dari nikmat-nikmat surga, yang tentunya dengan itu orang-orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan adanya surga dan neraka, orang yang beriman dengan adanya ghaib, dia akan semakin yakin, semakin terdorong, semakin ingin untuk masuk pada surga Allah Subhanahu wa taala. Ulaika jazauhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka-mereka lah orang yang akan mendapatkan balasan berupa maghfirah, berupa ampunan dari Allah. Kesalahannya ditutup, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, beban yang memberatkan tubuhnya diringankan oleh Allah, sesuatu yang mencoreng hatinya pun dibersihkan oleh Allah. Karena dosa akan mencoreng, dosa menjadi beban, dosa menjadi sebab seorang ya perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala menjadi terhalang. Dengan seorang menjalankan ketakwaan, dengan seorang dia meminta ampun kepada Allah, dengan seorang dia kembali kepada jalur al-haq, maka ampunan dari Allah telah menunggu orang-orang seperti ini. Tidak cukup hanya ampunan Allah, wa jannat, di sorga-sorga, tajri min tahtihal anhar, ia mengalir di bawah kebun-kebun itu sungai. Orang bisa bayangkan ya, kalau di dunia saja orang punya rumah di lokasi yang luas, ya misalnya orang punya istana di rumah, istana apa yang ya luas, di dalamnya ada kebun-kebun, ada kolam-kolam renang, Itu seperti apa? Segala fasilitas tercukupi, nikmat dia, makmur dia. Ini yang kenikmatan cuma sebentar dan itu kecil, itu saja orang merasakan kenikmatan luar biasa. Lalu seperti apa dengan kenikmatan sorga yang mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khotora ala qalbi bashar. Nikmat yang mata belum pernah melihat, nikmat yang telinga belum pernah mendengar, nikmat yang tidak bisa terbayang ya di benak ini. Seandainya kita membayang-bayangkan nikmatnya sorga, mungkin daging di sorga itu kayak gini apa ya, kayak saya makan sate kambing muda, empuk, enak. Itu gak ada apa-apanya, itu baru permisalan. Makanya sebagian salaf mereka mengambil ibroh, kalau kamu merasakan nikmat dunia, maka ingat-ingatlah, kalau nikmat dunia saja seperti ini, fakaifa bi nikmatil akhirah. Lalu kayak apa nikmat akhirat? Kalau kamu di siang hari dalam keadaan terik, haus, kemudian kamu ya misalnya minum jus melon misalnya, jus melon ya. Jus apa namanya? Alpukat misalnya. Seger, ya kan? Rasanya itu ya Allah. Seperti apa nikmatnya? Ini baru nikmat dunia. Fakaifa bi nikmatil akhirah. Lalu seperti apa nikmat akhirat? Demikian pula musibah-musibah dunia Anda pun jadikan pelajaran. Kalau saya kecocok beling, berdarah perih, lo kayak apa kalau seorang itu naudzubillah dibakar dalam api neraka. Sebagai salaf umat ini, ketika mereka melihat ada daging yang dipanggang kemudian mengeluarkan lemaknya, sebagian mereka pingsan melihat seperti itu, terbayang, teriang-iang. Kalau ini api dunia sudah menjadikan ya daging ya mengeluarkan ya melepuh ya lemaknya keluar seperti itu, lalu seperti apa dengan dahsyatnya adzabun nar. Ya akhi, sorga dengan beragam kenikmatannya, baik itu berupa makanan, baik berupa minuman, baik berupa panorama dan pemandangan, baik berupa pasangan hidup, bidadari-bidadari sorga yang selalu perawan dan tidak pernah tidak perawan. Setiap kali dihubungi, kembali lagi keperawanannya seperti semula. Tidak seperti di dunia, di dunia ini. Makanya Allah SWT mengatakan, inna ashabal jannatil yauma fi syuhudin fakihun. Sesungguhnya ashabul jannah, penghuni-penghuni sorga saat ini, jadi yaumul qiyamah, fi syuhudin fakihun. Apa fi syuhudin fakihun? Sebagian ahli tafsir mengatakan iftidot al-bakaroh, membuka keperawanan para bidadari. Setiap kali dihubungi, kembali perawan lagi dan terus seperti itu. Demikian pula kenikmatan berupa kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai, tidak seperti sungai dunia. Pakaian dari sutra, sudah seperti itu mereka kekal selama-lamanya. Tidak seperti kenikmatan dunia yang itu sesaat. Lihat mereka-mereka yang sempat berkuasa. Lihat mereka-mereka yang punya gedung-gedung yang tinggi. Lihat mereka-mereka yang memiliki harta yang melimpah. Kini mereka telah mati. Kini mereka telah tiada. Kini tubuhnya telah dikubur di bawah tanah. Ya, kenikmatan dunia sementara, sedangkan akhirat, akhirat adalah kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, ketika seorang berharap sorga yang penuh dengan kenikmatan, sorga yang kekal dan abadi, tentu seorang dia memiliki tekad untuk siap menjalankan perintah Allah, untuk siap meninggalkan larangan Allah dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi dan situasi seperti apapun. seorang ketika dia ingin mengharapkan surga Allah, hendaklah dia mengekang hawa nafsunya, hendaklah dia mengendalikan dirinya untuk tidak keluar dari batasan-batasan agama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan pada kita semua untuk bisa mengamalkan dengan amalan yang mendekatkan kita pada surga, dan Allah menjauhkan kita dari amalan-amalan yang bisa mendekatkan dari api neraka. Di antara doa, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu surga, dan yang mendekatkan kepada surga dari ucapan dan amalan. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari api neraka, dan yang mendekatkan aku dari api neraka berupa ucapan dan amalan. Demikian wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.